السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, masih bersama perang Uhud. Bagaimana para sahabat Nabi di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berjuang demi menegakkan la ilaha illallah, demi mempertahankan keimanan mereka yang kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan cobaan kepada mereka, di mana orang-orang terbaik di antara kaum muslimin terbunuh dalam peperangan tersebut. Namun ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang mungkin salah satunya atau beberapanya sudah kita uraikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan, mungkin bisa dibaca. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Uhud, lanjutan dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah Perang Uhud yang ke-12. Dari Abu Ubah, mantan budak keturunan Persia, berkata, "Aku ikut berperang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun sempat membunuh seorang musyrik sambil berkata, 'Rasakan ini dariku, budak Persia.' Rasulullah berpaling kepadaku, saya berkata, 'Coba yang kamu katakan, rasakan ini dariku, budak Ansor.'" Dari sini kita dapat mengambil pelajaran tentang membenarkan ungkapan yang salah sekalipun dalam kondisi yang sangat genting. Selain itu, sikap loyalitas hakiki seorang muslim adalah harus ditunjukkan kepada Islam dan tidak boleh fanati golongan, suku, ras, dan kebangsaan. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan ucapan orang tersebut yang menisbatkan dirinya kepada bangsa Persia karena mereka adalah orang kafir, kemudian mengarahkannya untuk menisbatkannya kepada orang Ansar dan meninggalkan segala bentuk penisbatan kepada nama jahiliyah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ya. Kalau kita lihat bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, itu tidak melihat waktu, tempat, dan kondisi. Dimanapun terjadi kesalahan yang harus diluruskan, maka beliau alaihi salatu wasallam akan melakukannya dengan hikmah dan penuh kesantunan. Di sini salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan atas sebuah kesalahan. Apa kesalahannya? Ya, rasis. Perbedaan suku. Keragaman bangsa. Dalam pandangan Islam, itu hanya sekedar membantu kita untuk mengenali orang lain. Tapi bukan untuk fanatisme kepada golongan dan suku atau bangsa. Kita pun yang dari Indonesia, tatkala kita menjadikan Indonesia sebagai kebanggaan kita untuk meremehkan orang yang dari bangsa lain, maka itu tidak etis. Kenapa? Karena nasionalisme itu atau kewarganegaraan yang ada dalam KTP kita atau dalam paspor kita hanya sekedar untuk mengenal. Maka tatkala orang ini mengatakan, "Anal ghulamul Farisi, aku budak Persia." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau engkau mengatakan, Anal ghulamul Ansar, aku adalah mantan budaknya orang Ansar, itu akan lebih baik." Dan seharusnya itu yang kau katakan. Jadi menisbatkan diri kepada nama yang Allah ridhoi. Kepada nama yang Allah ridhoi. Orang-orang Ansar, Masya Allah. Ansar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "La yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq." Tidaklah mencintai orang-orang Ansar kecuali orang yang beriman. Dan tidaklah membenci orang-orang Ansar kecuali orang munafik. Dan Islam memandang semua suku, semua bangsa adalah dari satu keturunan yang sama. Lalu kenapa ada kesombongan dan kebanggaan? Karena engkau bangsa Indonesia, karena engkau orang Jawa, karena fulan orang Kalimantan, karena fulan sukunya Madura. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua adalah dari Nabi Adam. Masya Allah jemaah. Antum lihat keragaman manusia ya. Kalau kita di Indonesia punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam tercipta dari tanah. Artinya keberagaman yang banyak ini asalnya dari Adam, dan ingat Adam tercipta dari tanah. Sehingga engkau enggak perlu menyombongkan dirimu. Membanggakan kaummu ketika kita semua sama. Moyang Cina, moyang Afrika, moyang Arab, moyang Eropa, semuanya sama-sama dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajami. Orang Arab tidak lebih utama daripada orang Ajam. Dan orang Ajam tidak lebih mulia daripada orang Arab. Yang putih kulitnya tidak lebih mulia daripada yang hitam kulitnya. Dan sebaliknya. Yang hitam kulitnya tidak lebih baik daripada yang putih. Lalu apa yang menjadikan kita itu lebih mulia dari yang lainnya? Kata Allah Azza wa Jal, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi ingat kalau bicara loyalitasmu adalah berikan kepada ketakwaan ini. Di dalam Islam sendiri, orang tuh imannya beda-beda. Ada yang taat, ada yang bertakwa, dan ada yang suka berbuat maksiat. Kita pun harus membenci pelaku-pelaku kemaksiatan walaupun dia berada di barisan umat Islam sendiri. Namun tetap mencintai mereka sebagai seorang Muslim. Jadi ingat, kata-kata itu harus dipikirkan sebelum mengucapkannya. Apakah yang akan engkau ucapkan itu diridhai Allah atau tidak diridhai Allah? Apalagi di masa sekarang. Tatkala kiamat semakin mendekat. Tatkala pena itu tersebar sehingga semua orang bisa menulis. Dan mereka kebanyakan menulis tanpa memikirkan akibat dari tulisannya. Atau berbicara tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari ucapan dia. Maka kejadian ini benar-benar membuat kita lebih berhati-hati jemaah ketika berbicara atau ketika menulis. Barakallahu fikum. Hikmah yang ke-13, isu terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dampak negatif bagi sebagian kaum muslimin. Sebagian dari mereka membuang senjatanya sambil berkata, "Tidak ada lagi gunanya berperang." Sebagian yang lain pulang ke Madinah, sebagian yang lain mencari Abdullah bin Ubay bin Salul untuk meminta perlindungan dari kemenangan Abu Sufyan. Dari sini dapat kita ambil pelajaran pentingnya kehati-hatian dalam membenarkan sebuah isu, karena para musuh menggunakan berbagai isu, terutama di masa sekarang ini, dengan berbagai media informasi dari luar. Selain itu, Islam telah memberikan arahannya dalam menyikapi berbagai informasi dalam beberapa ayat berikut ini. Mencari kebenaran dari sumbernya dan tidak menerima isu begitu saja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Artinya, jangan menerima sesuatu perkataan tanpa didasari oleh bukti dan fakta. Baik, B. Memastikan dan mengecek serta tidak mudah memprovokasi. Memastikan dan mengecek serta tidak mudah terprovokasi. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'ardal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya, seorang muslim dituntut untuk tabayun serta tidak serta-merta menerima suatu berita begitu saja. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu. Antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Orang yang tergesa-gesa dalam menerima suatu berita, maka akan menimbulkan penyesalan karena banyak mengandung kekeliruan seperti yang diceritakan pada ayat di atas. Subhanallah jemaah. Kalau kita ngelihat nih pelajaran yang ke-13. Bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapatkan informasi? Kita ini sekarang berada di era informasi. Bagaimana sikap kita mendapatkan informasi yang macam-macam? Kalau kita tahu dalam kondisi perang tersebut ada isu yang disebarkan, yang kemudian isu tersebut menyebabkan sebagian sahabat mengambil sikap yang berbeda-beda. Salah satunya akhirnya melemparkan pedang. Mereka berpikir buat apa lagi perang sudah. Kemudian salah satunya lagi di antara mereka ada yang lari masuk ke dalam kota Madinah. Gara-gara isu, isunya sama nih, tapi sikapnya beda-beda. Lari masuk ke tempat. Yang ketiga, ada yang mencari Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang dia membawa 300 pasukan untuk berpisah dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya isu tersebut menyebabkan sebagian orang berpikir untuk cari pertolongan dari dia. Padahal isunya bohong gitu loh. Tapi orang sudah menentukan sikap. Ada satu lagi yang ternyata menambah mereka semakin semangat untuk berperang. Dengan isu yang sama. Lalu apa yang harus dilakukan seorang muslim? Apalagi di masa sekarang ini. Di mana banyak informasi yang masuk ke handphone kita tanpa kita inginkan. Kalau kita bicara berita, biasanya kita akan mencari situs berita lalu kita membukanya. Tapi sekarang dengan kondisi kita berada di grup WA, orang dulu kalau mau kirim surat itu Masya Allah mau ngasih tahu engkau dengan sesuatu yang telah terjadi, butuh waktu lama. Kalau bicara surat mungkin 2-3 hari baru sampai. Sekarang ada kejadian, tahu-tahu beberapa menit kemudian sudah ada di handphone. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Sekali lagi Ana sampaikan kepada semua orang yang masih berpandangan negatif kepada Islam. Baca nih. 1400 tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan kepada pengikutnya untuk berhati-hati menerima informasi. Kalau di negeri kita ya ada arahan dari pihak kepolisian untuk tidak menyebarkan hoax ya, untuk tidak mudah membroadcast, bahkan bagaimana WA itu gara-gara orang broadcast berita-berita tanpa menelitinya terlebih dahulu. Sekarang WA itu punya sebuah sistem, kalau berita ini disebarkan lagi, diteruskan ya, di forward itu ada tulisannya nanti. Forward yang pertama, forward yang kedua, forward yang ketiga. Untuk mengetahui siapa penyebar berita yang pertama nantinya. Agar kita juga sadar, oh ini sudah beberapa kali orang men-forward. Islam udah ngajarin. Di sini disebutkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kalau benar yang kalian sampaikan, mana buktinya? Kita dapat berita, kita cari tahu benar enggak? Buktinya mana? Kemudian di sini memastikan dan mengecek serta tidak mudah terprovokasi. Ya, kita cek dulu. Setelah kita tahu, oh ternyata benar. Lalu apa yang harus kita ambil? Atau sikap apa yang seharusnya kita ambil? Maka lihat dulu, ini beritanya berkaitan dengan apa? Kadangkala beritanya berkaitan dengan kepentingan umat yang kita perlu merujuk kepada para ulama. Tanya sama mereka. Tidak menentukan sikap sendiri. Karena kadangkala berita yang benar itu pun setelah kita cek seharusnya kita tidak sebarkan. Dan buat umat Islam ya, ada berita tabrakan kadangkala. Kalau tujuanmu memang untuk mencari tahu, ini niat lagi ya, untuk mencari tahu keluarganya. Bukan sekedar ya ingin menjadi orang yang eksis di dalam dunia maya, menjadi orang yang pertama kali mengupload berita. Padahal berita itu berkaitan dengan ya orang-orang yang sedang kecelakaan ya. Hendaklah berhati-hati. Dan sekarang dalam kondisi COVID-19 ya, pernah di Jember itu ada yang memberitakan ada orang yang dibawa dari rumahnya masuk ke ambulan, itu tetangganya langsung menvideokan, ini salah satu penyakit COVID di daerah ini. Padahal gak tahu dia. Orang itu gak kena COVID. Cuma protokol kesehatan yang dijalankan oleh mereka. Semua itu sudah diatur di dalam agama kita. Cuma engkau yang mengaku muslim kadangkala gak baca Quran. Kadangkala baca Quran tapi juga gak tahu sama artinya. Barakallahu fikum. Baik. Yang ke-14. Hikmah yang ke-14, kita juga mendapat pelajaran lain dari sikap sahabat yang menyikapi isu dengan positif. Mereka tidak membenarkan dan tidak terpengaruh. Bahkan isu tersebut sebaliknya menambah semangat juang dan pengorbanan mereka seperti yang dilakukan Anas bin Nadhr. Padahal musuh menginginkan dengan isu tersebut melemahkan semangat juang kaum muslimin. Tetapi justru sebaliknya, Anas memahaminya sebagai penyemangat jihadnya dan pembelaannya terhadap agama ini, serta semangatnya untuk membunuh musuh, bukan meletakkan senjata dan menyerah. Ini sama seperti isu terbunuhnya Utsman dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah justru menimbulkan solidaritas dengan adanya Bai'atul Ridwan, tidak seperti yang diinginkan kaum musyrikin. Baik jemaah, barakallahu fikum. Di sini ada yang tidak diterjemahkan. Sampai ucapan menambah mereka seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Ya, ini pamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika Anas mendapatkan informasi Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Anas bin Nadhr mengatakan ini yang tidak diterjemahkan. Qala ya qaum. Anas mengatakan kepada orang-orang yang tadi telah melemparkan pedangnya. Yang semangat mereka telah luyu. Karena Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam meninggal dunia. Tapi Anas bagaimana dia membangkitkan semangat orang-orang tadi? Dengan mengatakan, ya qaum, in kana Muhammadun qutil sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam benar-benar terbunuh, anggap beritanya sahih. Anggap beritanya sahih. Fa inna rabba Muhammadin lam yuqtal. Ketahuilah bahwasanya Tuhannya Muhammad tidak terbunuh. Wa ma tasna'una bil hayati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalian, apa yang kalian akan lakukan dengan kehidupan ini? Kalau Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Kalian mau ngapain lagi hidup di muka bumi ini? Faqatilu ala ma qatala alaihi wa mutu ala ma mata alaihi. Maka berjuanglah kalian di atas apa yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Dan matilah kalian di atas apa yang Nabi mati di atasnya. Ini ucapan Anas bin Nadhr. Jadi kalau dikatakan kondisi para sahabat ketika isu kematian Nabi alaihi salatu wasallam disebarkan oleh musuh, yang pertama, sebagian mereka ada yang sudah melemparkan pedangnya duduk-duduk enggak perang udah. Mereka mau ditawan. Jadi orang-orang musyrikin itu biasanya kalau sudah menyerah ya udah ditawan sama mereka. Yang kedua, ada yang lari ke kota Madinah, kabur. Yang ketiga, ada yang mencari Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang keempat, ada yang seperti Anas bin Nadhr. Dia tidak mempercayai. Dan dia tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Tapi dia bagaimana membangkitkan semangat para sahabatnya dengan mengatakan, kalau benar udah mati pun, kalau benar nih, benar udah mati, lalu kalian mau ngapain hidup? Subhanallah jemaah. Di sini ya, kadangkala Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada sebagian orang yang ucapannya kemudian membakar semangat para sahabat. Orang-orang musyrikin ya, ketika menyebarkan isu ini, tujuannya untuk melemahkan semangat mereka. Tapi ternyata jadi kebalikannya. Mereka semakin semangat dan mereka berjuang mati-mati. Apalagi ketika mereka tahu Nabi SAW telah hidup atau masih hidup. Dan ini juga disebutkan bagaimana kejadian Bai'atul Ridwan ya. Yang nanti akan dibahas ketika Rasulullah SAW di tahun ke-6 Hijriah berangkat umrah. Utsman dikirim ke dalam kota Mekah untuk negosiasi sama orang-orang musyrikin. Para sahabat yang jumlahnya 1400 orang menunggu mereka di Hudaibiyah. Tahu-tahu disebarkan berita. Siapa yang menyebarkan? Musuh lagi. Utsman dibunuh. Tapi ternyata berita itu membuat para sahabat, membuat Nabi alaihi salatu wasalam membaiat para sahabat untuk berjuang sampai mati. Baiat itu dikenal dengan baiatul maut atau baiah alal maut, perjanjian siap mati. Kalau memang benar Utsman terbunuh, ini kalau kita bicara anggap benar berita tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya udah, kita berjuang sampai mati. Maka ini yang harusnya dipikirkan oleh umat Islam tatkala ada berita-berita yang sumbang, yang melemahkan semangat umat Islam, hendaklah kita rubah berita tersebut menjadi berita yang menyemangatin kita. Jadi cara pandang orang itu kadangkala beda-beda. Anas bin Nadir bagaimana memandang sehingga kemudian dia membakar semangat para sahabat untuk melakukan apa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Baik, yang ke-15. Pertanyaan Abu Sufyan setelah berakhirnya perang. Apakah ibu Abu Thalhah masih hidup? Apakah Umar masih hidup? Dia tidak menanyakan sahabat yang lain, kecuali keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sahabat itu sangat terkenal dan memiliki kedudukan istimewa sekalipun di kalangan musuh. Keduanya adalah sahabat dekat Rasulullah SAW sekaligus penolong dan teman diskusinya. Keduanya adalah manusia yang layak menempati posisi khilafah dan berhak layak menempati posisi khilafah sepeninggalan Rasulullah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau orang kafir aja tahu sama kedudukan Abu Bakar, tahu sama kedudukan Umar bin Khattab, lalu kenapa ada sebagian orang yang mengaku muslim lalu mereka menuduh Abu Bakar, menuduh Umar sebagai perampas kepemimpinan? Mereka menuduh itu. Orang-orang Syiah. Bahkan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Abu Sufyan tanya, "Afikum Ibnu Abi Quhafah?" Apa masih ada Ibnu Abi Quhafah? "Afikum Umar?" Umar masih ada. Mereka tahu. Jadi berhati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk menjadikan umat Islam benci sama Abu Bakar, padahal Nabi SAW cinta sama Abu Bakar. Menggiring opini masyarakat dengan cerita-cerita palsu, informasi-informasi bohong tentang Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau keduanya menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun sudah dipikirkan oleh orang-orang kafir. Mereka tahu. Sehingga yang ditanyakan, kan isunya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Maka yang ditanya sama mereka, Abu Bakar masih ada enggak? Ini akan melanjutkan perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar mati, Umar ada enggak yang bakal melanjutkan perjuangan? Dan itu dilakukan oleh mereka berdua setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Umar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah meninggalnya Nabi SAW? Adakah dari syariat atau agama Nabi SAW yang dikurangi sama Abu Bakar setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu, meninggalnya Abu Bakar, Umar bin Khattab melanjutkan? Apakah ada dari kekuasaan umat Islam yang kemudian lepas dan dikuasai oleh orang-orang kafir sebagai bentuk konspirasi Umar bin Khattab sama penguasa-penguasa kafir sehingga sebagian negeri Islam diberikan kepada orang-orang kafir? Enggak ada. Bahkan yang ada dua kekuatan adidaya yang pada waktu itu runtuh di masanya Umar bin Khattab. Itu yang terjadi. Jadi biarkan sejarah membuktikan kalau ucapan orang-orang Syiah itu tidak benar. Islam itu semakin membesar, semakin jaya di masa Abu Bakar di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Persia, Iran. Itu runtuh di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga memang tidak sedikit orang-orang Majusi yang kemudian pura-pura masuk Islam dengan harapan dia bisa mengembalikan kejayaan nenek moyang mereka. Tapi mereka tidak akan berdiri. Kita yang perlu berhati-hati dan perlu menanamkan kecintaan kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, kepada Uthman bin Affan, dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Baik, yang ke-16. Hikmah yang ke-16, ketika Abu Sufyan berkata, hidup Hubal, maka Rasulullah berkata, jawablah. Lalu sahabat bertanya, apa yang harus kami katakan? Maka dalam hal ini terdapat pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu merujuk atau bertanya kepada ulama ahli atau ahli ilmu dalam hal-hal yang tidak diketahui. Begitulah seharusnya manusia dibiasakan untuk merujuk kepada ulama dan bertanya kepada mereka dalam berbagai persoalan yang dihadapinya. Tidak mengandalkan hanya pada pandangannya dan dirinya saja. Allah berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Oke. Okay? Syekh As-Sa'di mengomentari ayat ini, secara umum ayat ini memuji para ulama. Selain itu, bentuk ilmu yang paling tinggi adalah Kitabullah. Allah memerintahkan bagi orang yang tidak mengetahui untuk merujuk kepada para ulama dalam berbagai persoalan. Barakallahu fikum. Subhanallah syamah. Ya. Ini sebuah pelajaran buat keumuman umat Islam. Ada banyak perkara yang kita tidak memahaminya. Apa yang harus kita lakukan? Menuntut ilmu. Dan di antara cara menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Untuk dapat ilmu itu tanya. Ketika Nabi SAW menyuruh para sahabat menjawab ucapan Abu Sufyan tatkala mengatakan u'lu huban. Hidup Hubal. Nabi menyuruh mereka jawab. Tapi karena para sahabat gak tahu jawabnya pakai gimana jawabnya. Mereka bertanya. Kita pun nih dalam masalah agama seharusnya kita bertanya. Dan pertanyaan seseorang itu sebagai tanda kepedulian dia dengan agama dia yang merupakan pedoman hidup dia. Kita ini kalau gak punya pedoman agama jemaah, yang akan terjadi. Yang miskin mungkin akan menguasai hartanya orang-orang kaya. Ya. Kalau bicara jumlah orang miskin, ingat lebih banyak yang miskin ya, daripada yang kaya. Kalau mereka diprovokasi untuk menguasai harta orang-orang kaya, mereka berpikir ada hak di harta orang kaya. Kacau negeri kita. Maka dengan bertanya, orang itu akan tahu sikap apa yang harus dia ambil. Yang harus ditentukan. Maka hendaklah kita bertanya, yang pedagang, tanya. Apakah sistem perdaganganmu itu diridhai Allah atau tidak? Yang bekerja, tanya apakah pekerjaanmu halal atau haram. Yang menjadi pegawai, tanya lagi. Yang berkaitan dengan urusan agamamu, itu pegangan hidup kita. Ismatu amrina. Yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diperbaiki pegangan hidup kita, pedoman hidup kita ini. Dijaga terus. Para sahabat aja tanya. Ada orang yang sampai mati gak pernah tanya urusan agama dia. Yang dia tanya adalah urusan kantong dia. Urusan perut dia. Maka sekali lagi, ini pesan ya. Pesan indah dari para sahabat. Yang mereka bertanya, kepada siapa? Enggak kepada semua orang. Kepada yang berilmu. Jangan sok baru belajar berapa hari langsung memberikan fatwa. Tanya kepada yang berilmu. Dengan harapan engkau mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan Allah SWT. Bukan jawaban yang engkau mau. Dan ini disebutkan juga kedudukan para ulama ya. Mereka pewaris para nabi. Dan kalau bicara ilmu yang paling tinggi adalah kitabullah. Maka buat adik-adik nih yang sedang menghafal Al-Quran Karim. Ketahuilah yang sedang engkau baca, yang sedang engkau hafalkan adalah sebuah referensi untuk segala ilmu yang diperlukan manusia di muka bumi ini. Maka jangan sampai kau lepas tuh. Jangan sampai semangatmu kendur. Fulan, Masya Allah, udah selesai kuliah, ya dapat S1 atau S2, dia sudah menyelesaikan berbagai macam buku, mungkin berjilid-jilid buku, kau selesaikan kitabullah. Itu menjadi modal utama untuk ilmu-ilmu yang lainnya, Insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, yang ke-17. Firman Allah Ta'ala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأَوْقُتِلًا قَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Kita melihat mereka yang mencela Islam, mereka beranggapan bahwa Islam itu fanatik terhadap individu. Perlu diketahui bahwa Islam tidak mengenal fanatisme individu, begitu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ya, Masya Allah jemaah. Ini terjemahannya ada yang kurang, banyak yang kurang jemaah. Baik. Nah, di sini disebutkan setelah kita melihat mereka yang mencela Islam, mereka beranggapan agama Islam itu fanatik terhadap individu. Perlu diketahui bahwa Islam itu terikat dengan risalah. Terikat dengan risalah. Ini tambahannya. Bahwa Islam itu murtabitun birisalah. Dan ini, anak akan bacakan, wahada yudhakkaru bihi ashabul intima'at wal ahzab. Yang ini mengingatkan, atau dengan ini mengingatkan, dengan ini diingatkan. Orang-orang yang mereka memberikan loyalitas mereka kepada ya, golongan-golongan mereka, kepada partai-partai mereka, loyalitas yang diberikan kepada ketua partai, ketua kelompok, Islam itu tidak menyetujui adanya loyalitas dan pengelompokan untuk individu. Seorang Muslim itu terikat, hanya terikat dengan risalah. Itu dengan agama. Biddin wal mabda. Dengan agama dan prinsip-prinsip dalam agama tersebut. Tidak dengan individu. Sehingga dia, fala yu'ti wala'ahu, dia tidak memberikan loyalitasnya, tidak memberikan fanatismenya kepada individu yang dia berputar dengan berputarnya orang tersebut. Di sini dikatakan fal ashkhasu yadhhabun, orang-orang itu akan pergi. Wal ashkhasu ba'dar rasul ghair ma'sumin, dan orang-orang setelah Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada yang maksum. Nah, jemaah, mudah-mudahan ini ditambahkan ya. Karena ini penting. Kalau kita melihat ya, bagaimana Allah menjelaskan kepada sahabat-sahabat Nabi tentang posisi Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau Nabi mati atau Nabi terbunuh, apakah kalian akan murtad? Karena orang yang loyalitasnya kepada individu, maka dia akan mengikuti individu tersebut. Kalau udah mati, ya udah selesai. Nabi udah mati. Terus kita mau pindah kemana? Loyalitas kita akan berikan kepada siapa? Kalau dalam partai, umpamanya. Ketika pemimpin partai mati, umpamanya, oh digantikan anaknya. Jadi loyalitas kepada anaknya nanti. Nanti mati lagi, cucunya. Kembali kita loyalitas kepada siapa? Enggak. Fanatisme kepada kelompok dan golongan itu merusak. Apalagi kepada kemarinlah, tatkala pemilihan presiden Indonesia. Bagaimana ada dua calon. Karena mereka memberikan loyalitas mereka kepada individu, muncullah ya, kelompok-kelompok yang loyal. Sampai kemarin itu ada yang apa istilahnya? Ada yang kampret sama cebong ya. Seperti itu. Ini salah satu bentuk loyalitas kepada kelompok, kepada partai. Engkau loyal kepada atasanmu, kepada pemimpinan partai, kepada pemimpinan kelompok tersebut. Dia itu manusia yang banyak dosanya. Yang seorang muslim, kalau bicara fanatisme, dia fanatik kepada kebenaran. Kalau itu sebuah kebenaran, siapapun yang menyampaikannya, ya perlu diambil oleh seorang muslim. Tapi karena bukan dari kelompoknya, maka dia tidak mau. Makanya partai-partai ini kan saling mengkritisi. Walaupun benar yang diucapkan, karena bukan dari kelompok dia, dia tetap akan menolaknya. Dan Allah mengingatkan, apakah kalau Nabi wafat atau dibunuh, kamu jadi murtad? Kalian yang akan rugi sendiri. Maka semoga ini jadi pelajaran buat kita yang hidup di Indonesia khususnya. Ketika ada banyak partai yang semua mengajak kelompok mereka untuk loyal kepada partai tersebut. Kadangkala membenci partai yang lainnya. Walaupun dia muslim yang taat kepada Allah SWT. Karena disebabkan fanatisme kepada kelompok dan bukan kepada kebenaran. Kadangkala pemilihan kepala desa aja itu membuat kampung atau desa tersebut berantem. Kenapa? Karena jagoan dia tidak terpilih. Ingat, engkau muslim, loyalitasmu berikan kepada agamamu. Kalau kita bicara hidup kita, mungkin kita berpindah-pindah. Ada orang yang tahu-tahu berada di Amerika. Orang Indonesia berada di Amerika. Dia ambil paspor Amerika dan jadi orang Amerika. Berapa banyak orang Indonesia yang mungkin jadi warga negara Belanda. Ada yang jadi warga negara Australia. Ada yang jadi warga negara Arab Saudi. Ada yang jadi warga negara Malaysia. Kewarganegaraan itu berganti. Tapi loyalitasmu adalah untuk agamamu. Karena itu pegangan hidupmu dan pegangan kematianmu nantinya. Bukan kelompok dan bukan partai. Barakallahu fikum. Taib yang ke-18. Ketika Rasulullah menguburkan para syuhada dan mendahulukan orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya, hal ini menunjukkan keagungan Al-Qur'an dan orang yang menghafalkannya. Firman Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. وَفِيَهُمْ أَجْرِ وَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menyimpangkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan tenang dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir berkata, orang yang mengharapkan pahala dari Allah pasti akan mendapatkannya sebagaimana kami jelaskan di awal tentang keutamaan Al-Quran. Dia berkata kepada orang yang menghafalnya bahwa setiap pedagang pasti memiliki barang dagangannya dan kamu pada hari ini akan membawa seluruh dagangannya. Qatadah berkata, Mutrif radhiyallahu anhu apabila membaca ayat ini, maka ia akan berkata, ini adalah ayat bagi para qori dan penghafal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Ini disebutkan ayatul qurra. Jadi kalau bicara membaca Qur'an, dulu itu jemaah, yang disebut qori itu adalah orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena dulu belum ada atau belum banyak mushaf Quran tersebut. Jadi ketika dikatakan qurra'us sahabah, para pembaca Quran dari kalangan sahabat, mereka menghafalnya. Tapi ini keutamaan keagungan Al-Quranul Karim. Dan orang yang menghafal Quran Karim. Coba kita renungkan firman Allah yang baru saja dibacakan di surat Fatir ayat 29-30. Allah mengatakan, innal ladhina yatsluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah ruh, adalah cahaya, sesuatu yang membuatmu semangat untuk menghadapi kehidupan ini, yang menerangi jalan hidupmu. Wa aqamus shalah, dia membaca Al-Qur'anul Karim dan dia mendirikan sholat. Artinya bacaan Qur'an itu ternyata berdampak kepada perilaku dia. Sehingga dia mendirikan sholat. Karena sholat diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bukan bacaan Qur'an yang hanya sekedar untuk menghibur orang-orang yang mendengarnya. Karena bacaannya bagus, suaranya indah. Masya Allah dia bisa pakai suara fulan, suara fulan, suara fulan. Enggak. Dia membaca Qur'an, mengambil hikmah-hikmah dari Al-Qur'an, mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Lihat dampak dari bacaan Qur'an itu, membuat mereka menginfakkan harta. Jadi kalau ada seorang penghafal Al-Qur'anul Karim, lalu dia bakhil, pelit, kikir dengan hartanya, ada masalah sama tuh orang. Ada masalah dengan bacaan Quran. Berapa banyak perintah-perintah Allah untuk bersedekah, himbauan-himbauan Allah untuk berbagi, ternyata dia nggak berbagi. Allah sebutkan di sini bacaan Quran tadi, membuat dia mendirikan sholat, mengeluarkan apa yang dari Allah rizkikan kepada dia, sirran wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ini orang sedekahnya bukan kalau ada orang aja. Mungkin dia punya sedekah yang kita nggak tahu dengan sedekah dia. Apa sih yang diinginkan? Ternyata membaca Al-Quran, sholat, zakat, tujuannya satu, yaitu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Di dunia ini semua perdagangan potensi rugi. Makanya nanti bagaimana di hari kiamat Allah akan sempurnakan pahala buat mereka. Allah akan sempurnakan. Tuh dia menghafal Quran. Dia sholat, dia berbagi. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ. Dan Allah akan tambahin dari karunia-Nya. Kalau bicara pahala sholat, kita tahu. Pahala sedekah kita tahu. Ini ada amalan lain, yaitu membaca Al-Quran Karim dan menghafal Al-Quran Karim. Innahu ghafurun syakur. Allah tuh Maha pengampun dan maha mensyukuri. Artinya kalau ada orang berbuat baik satu aja, Allah bisa lipat gandakan menjadi 10. Gimana dengan orang-orang yang membaca Al-Quran Karim dan menghafalnya? Nanti pada hari kiamat ya, disebutkan orang itu akan mengikuti barang dagangannya. Ya orang kan kalau barang dagangnya datang, dia akan ikut di belakangannya. Dan yang dibawa oleh para penghafal Quran adalah Al-Quranul Karim. Yang kelak akan memberikan syafaat kepada dia. Sampai memasukkannya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini adalah disebutkan oleh Qatadah. Nah, Qatadah mengatakan, Qakana mutarrif rahimahullah. Mutarrif radhiyallahu anhu. Atau rahimahullah. Dia ketika membaca ayat ini, dia mengatakan, ini ayat untuk para penghafal Quran. Untuk kalian yang menghafal Al-Quran Karim. Kalau berkaitan dengan yang sholat aja, ada orang sholat, ada orang zakat, udah keutamannya ada. Tapi ini kekhususan buat orang-orang yang menghafal Al-Quran Karim, tapi diamalkan dalam kehidupan ini. Karena ada orang yang alim, qari, tapi ternyata ilmunya tidak berdampak kepada sikap dan perilaku dia. Barakallahu fikum. Yang kedua, B. Keutamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah komitmennya terhadap Islam, bukan suku, harta, dan jabatan. Allah berfirman, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Paling banyak ketaatannya serta yang paling menjauhi kemaksiatan. Bukan mereka yang paling banyak memiliki pengikut atau nasabnya yang paling mulia. Tabarakallahu fikum. Naam jamaah. Ini peringatan buat kita di masa di mana yang dijadikan standar keutamaan seorang itu banyaknya follower. Kalau sekarang kita bicara YouTuber, maka yang akan disebut yang paling hebat, yang paling mulia adalah yang banyak pengikutnya. Yang jadi selebgram, maka yang paling banyak followernya juga. Itu menjadi ukuran. Bahkan kalau kita ngelihat orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin, karena dalam pandangan dia itulah sebuah kemuliaan, itulah sebuah kehormatan. Maka di sini, kalau bicara ini Quran ya, ini hubungannya bagaimana dengan para syuhada? Ketika mereka dikuburkan, maka yang di depan adalah yang paling banyak hafalan Quran. Setelah itu, yang paling banyak atau yang paling ngerti dengan sunnah atau yang paling dahulu berhijrah, semua kaitannya dengan ketaatan kepada Allah SWT. Tidak ada ucapan Nabi SAW yang paling depan orang Quraisy, kabilah ini, suku ini, atau dikatakan yang umurnya paling tua. Nanti itu. Yang pertama adalah keteguhan seorang kepada agamanya. Konsistensi dia, komitmen dia terhadap agama Allah ini menjadi parameter kemuliaan dan keutamaan. Tapi kalau orang-orang tidak beriman, parameternya adalah uang, penampilan. Oke, siapa yang duduk di depan kalau kita bicara omongnya dalam satu pertemuan ya? Yang duduk di depan siapa? Yang berkuasa atau yang punya jabatan? Karena parameter mereka bukan orang yang paling ngerti sama agama, duduk paling depan, ya enggak. Ini menjadi motivasi buat kita untuk mencari kemuliaan yang abadi. Kalau antum mencari keutamaan di alam fana ini, maka kita akan lihat. Ini orang Masya Allah dihormatin. Kenapa? Karena dia masih menjabat. Masih menjabat. Ntar lagi pensiun, stres. Sebagian orang seperti itu. Kenapa diadakan ada yang namanya kajian-kajian mungkin, training-training diberikan kepada para pegawai negeri atau para pejabat yang mereka mau purna kerja. Karena kemuliaan yang dia dapatkan itu karena jabatan. Dan jabatan kalau kita bicara penguasa, itu hanya dua kali menjabat. Dua periode. Setelah itu kau turun loh. Turun kau. Jadi apa? Jadi warga. Sama hakmu sama orang lain. Maka itu kadang-kadang membuat dia jadi terbebani. Sedangkan muslim, tenang. Engkau sedang berjuang mencari kemuliaan yang akan abadi. Bahkan mati pun engkau akan ada di depan. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga, C. Bentuk kebijaksanaan Allah dalam melebihkan di antara manusia adalah berdasarkan usahanya dalam hal ketaatan dan amal solih, bukan karena faktor suku dan bangsa. Sebab dijadikan suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal. Sedangkan yang dianggap dengan kemuliaan adalah berdasarkan ketakwaan, kesolihan, dan ketaatan kepada Allah yang dapat dilakukan dan dicapai oleh siapapun. Seperti ucapan Nabi SAW, kami tidak meninggalkan warisan, sedangkan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Begitu juga sabda beliau, para ulama adalah waris para nabi. Artinya, Allah alam, kami tidak meninggalkan warisan untuk keturunan kami, yang kami wariskan adalah berbuat dan berusaha. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu pengetahuan. Siapa yang mengambilnya, sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Mereka para nabi tidak mewariskan apapun untuk kerabatnya. Yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu dan setiap manusia berhak untuk memilikinya dan berlomba dan kemuliaan itu dengan mempelajarinya serta mengamalkannya. Barakallahu fikum. Jemaah rahimakumullah. Di sini kalau kemuliaan itu berdasarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, maka ada masalah di sini. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia seperti apa? Suku. Antum gimana? Antum lahir ana suku umpamanya Jawa. Ya Allah, ibu ini kok kawin sama bapak Jawa ya. Akhirnya ana jadi orang Jawa. Enggak, kemuliaan bukan dari kesukuan, dari sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Allah berikan kemuliaan dan kehormatan itu di sesuatu yang semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehormatan tersebut. Adapun kalau bicara suku, etnis, maka itu hanya untuk saling mengenal. Nabi alaihissalam mengatakan, la nurath, ingat, kita tidak diwarisi. Yang kita tinggalkan itu semuanya sedekah. Keluarga Nabi enggak bisa mewarisi Nabi alaihi salatu wasallam. Terus ternyata yang diwariskan Nabi ini jemaah sesuatu yang kita bisa meraihnya. Orang kaya, orang miskin, sukumu apapun, dari mana engkau berasal, engkau bisa meraih apa yang ditinggalkan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa? Ilmu. Jadi perbedaan kemuliaan, kehormatan seseorang itu, ingat bukan karena warna kulit. Bukan karena hidung. Bukan karena mata. Tapi karena sesuatu yang kau bisa raih. Yang Allah kasih. Salah satunya nih, yang Nabi wariskan adalah ilmu agama. Kalau bicara ilmu pengetahuan, ilmu yang diwariskan Nabi SAW adalah firman Allah SWT, kitabullah yang sedang dipelajari dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar Al-Quran Karim. Dan dengan itu, artinya ada usaha dari hamba. Dengan itu, dia jadi mulia. Gitu. Bukan tahu-tahu lahir langsung terhormat. Anak. Kenapa? Oh, karena anak bahasa lama. Enggak. Engkau harus belajar. Ini di antara hikmah yang besar ya. Sehingga orang enggak usah berbangga dengan suku, dengan etnismu. Ingat, Islam ini agama yang anti ras sebenarnya. Karena semuanya sama dalam pandangan Islam. Tinggal antum mau jadi mulia, jadilah orang yang paling bertakwa. Mau jadi mulia, jadilah penghafal Al-Quran Karim. Tapi kalau engkau orang duniawi, maka engkau tidak akan menghafal Quran. Kenapa? Karena dalam pandangan dia, karena fulusnya sedikit. Dapat apa sih orang yang hafal Quran? Kalau dia ingin cari makan dari menghafal Al-Quran Karim, maka itu sesuatu yang hina sebenarnya. Ketika seorang tujuannya dengan Qurannya hanya untuk cari makan. Enggak. Ingat, engkau mencari keutamaan, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dunia. Barakallahu fiik. Baik. Hikmah ke-19. Ibnu Qayyim berkata, terkait dengan pelajaran dari perang Uhud, dari peristiwa tersebut mereka mengetahui dampak buruk akibat maksiat bermaksiat kepada perintah Rasulullah berupa kegagalan dan pertikaian yang menimpa mereka seperti yang difirmankan Allah. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu ittaqastunahum bi'idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaykum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkanmu. Yakni memaafkan mereka setelah melihat dampak dari kemaksiatan kepada beliau, yakni pertikaian dan kegagalan. Setelah itu mereka sangat berhati-hati dan waspada terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan mereka kalah dan hina. Teh, barakallahu fikum. Di sini ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antara hikmah Uhud atau dari perang Uhud ini, beliau mengatakan, فَمِنْهَا تَعْرِفُهُمْ سُوءَ عَاقِبَةِ الْمَعْصِيَةِ وَالْفَشَلْ وَالْتَنَازُ. Dari peristiwa tersebut, mereka mengetahui dampak buruk akibat berbuat maksiat, kegagalan, kalau di sini disebutkan berupa kegagalan dan pertikaian. Ini dampak buruk dari kegagalan sebenarnya. Dampak buruk dari kegagalan dan dari pertikaian. Wa anna alladhi asabahum innama bi syu'mi dzalika. Yang menimpa mereka itu adalah karena tiga hal yang tadi disebutkan. Yang pertama karena kemaksiatan. Yang kedua karena kegagalan mereka untuk tetap bertahan di sana. Yang keempat adalah karena pertikaian mereka. Tiga hal ini terjadi. Yang pertama, kalau maksiat, mereka udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Nggak boleh turun, mereka turun. Yang kedua, kegagalan mereka mempertahankan posisi mereka. Yang ketiga, pertikaian yang terjadi di antara mereka. Bagaimana sebagian mereka mau dunia, sebagian mereka mau akhirat. Terjadi pertikaian. Jadi sebenarnya ada tiga hal tadi yang terjadi di sini. Allah mengatakan hatta idza fashiltum, sampai pada saat kamu lemah. Fashiltum diterjemahkan lemah ya. Lemah itu ya semangat untuk berperang ketika itu mereka jadi lemah. Wa tanaza'tum fil amr, dan berselisih dalam urusan itu. Wa'asaitum, dan kalian berbuat maksiat. Ada tiga hal. Cuma di terjemahan ini kan disebutkan, dari peristiwa tersebut mereka mengetahui dampak buruk akibat bermaksiat kepada perintah Rasulullah SAW berupa kegagalan dan pertikaian yang menimpa mereka seperti yang difirmankan Allah. Jadi sebenarnya ada tiga yang terjadi. Mereka lemah. Ada orang yang ketika berperang kemudian semangatnya jadi jadi hilang, loyo. Yang kedua, mereka bertikai. Jadi sahabat yang ada di bukit ini, yang pertama mereka jadi lemah ya. Keimanan mereka bisa jadi lemah melihat harta yang sedang dikumpulkan oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi semangat juang mereka jadi turun. Yang kedua, mereka bertikai. Mereka bertikai, udah dikasih tahu loh, nggak boleh loh. Nabi nyuruh kita di sini, enggak. Sebenarnya kita itu ya disuruh untuk menjaga. Tapi kalau sudah menang, selesai. Terjadi pertikaian di antara mereka. Yang ketiga, akhirnya mereka bermaksiat. Jadi kemaksiatan itu terjadi setelah kelemahan yang menimpa mereka. Yang kedua, setelah pertikaian yang terjadi, kemudian mereka turun dari bukit tersebut. Ini kemaksiatan. Jadi ada tiga sebenarnya, mungkin itu perlu dibenarkan. Taib. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kemudian disebutkan di sini motivasi yang membuat mereka melakukan tiga hal tersebut. Keinginan dunia. Ada sebagian kalian yang menginginkan dunia. Kemudian jamaah, falamma dhaqu aqibata ma'siyatihim lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka nah, iya, ini terjemahannya masih yakni. Yakni itu artinya sebagai bentuk kemaksiatan mereka kepada Nabi SAW. Disebutkan di sini, falamma dhaqu aqibata ma'siyatihim lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tanazu'ihim wa fashalihim, setelah mereka merasakan dampak dari kemaksiatan mereka dan dampak dari pertikaian mereka serta kegagalan mereka, maksudnya tadi kelemahan mereka, kanu ba'da dzalika asyadda hadaran. Mereka setelah itu sangat berhati-hati dan waspada terhadap faktor-faktor yang menyebabkan mereka kalah dan hina. Jadi ucapan yakni memaafkan mereka sebenarnya ini enggak ada jemaah. Ini mungkin tafsiran dari ayat ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi ada tiga hal yang terjadi dengan para sahabat. Ada tiga sebab nih yang menyebabkan kekalahan mereka. Yang pertama, kelemahan mereka. Gagal mereka untuk mempertahankan keimanan mereka. Bertahan di tempat itu, jemaah. Padahal suruh duduk-duduk. Kalian tungguin di sini. Gak usah bantu. Tapi mereka jadi lemah. Karena godaan dunia tadi. Yang kedua, akhirnya mereka bertikai. Ribut di antara para sahabat sendiri. Yang tentunya keributan ini juga menyebabkan kelemahan buat mereka. Yang ketiga, kemaksiatan mereka dengan turun dari gunung tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas di sini Allah memaafkan mereka. Baik. Dilanjutkan. Saya juga ingin menambahkan tiga catatan penting. Yang pertama, dampak negatif perselisihan. Ketika sahabat berselisih antara mereka yang ingin turun meninggalkan posnya untuk bergabung mengumpulkan ghanimah dengan mereka yang ingin tetap pada posnya. Perselisihan inilah yang menyebabkan kekalahan dalam perang Uhud. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan. Seorang muslim harus berupaya menjadi anggota masyarakat yang baik, bersatu dengan saudaranya dan menjauhkan hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan. Taib, ya. Kedua, dampak negatif perselisihan. Insyaallah kita semua tahu. Di sini mungkin perlu ditambahkan, ketika disebutkan perselisihan inilah yang menyebabkan kekalahan. Tapi yang lebih tepat, perselisihan inilah menjadi salah satu bagian yang menyebabkan, atau perselisihan ini, disebutkan dalam bahasa Arabnya, min asbab, dari salah satu sebab. Perselisihan ini salah satu sebab. Jadi ada beberapa sebab. Perselisihan ini salah satu yang menyebabkan kekalahan ya. Berusahalah kita ini jamaah kadang kala ketika ada perbedaan pendapat dan masih bisa ditoleransi perbedaan tersebut ya, kita ngalah. Sebagaimana kejadian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia berpendapat sholat di Mina ketika berhaji itu 2 rakaat qasar Uthman bin Affan, ketika itu dia menjadi khalifah dan dia juga sudah memiliki rumah di kota Mekah, sehingga tatkala dia berada di Mina, dia sholatnya 4 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Abdul bin Mas'ud mengatakan yang benar 2 rakaat. Ketika dia bermakmum kepada Uthman bin Affan, dia sholat 2 rakaat. Ikut Uthman. Affan, dia sholat 4 rakaat. Bukan 2 rakaat, dia sholat 4 rakaat ikut Uthman. Ketika ditanya sama orang-orang, loh, engkau katanya 2 rakaat, kok 4 engkau? Iya. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syar. Perselisihan itu buruk, kata dia. Berbahaya. Maka Abdullah bin Mas'ud lebih memilih untuk ikut menjadi rakyat yang taat, yang patuh, selama perintah itu atau masalah itu bukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ada ruang untuk berbeda pendapat, dan kita memilih untuk tidak bertikai, itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Baik. B. Yang kedua, dampak negatif maksiat dan dosa. Maksiat yang terjadi pada perang Uhud adalah juga penyebab kekalahan, karena dosa dan maksiat memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi individu dan masyarakat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena maksiat yang dilakukannya. Begitu pula iblis yang diusir dan dikutuk karena maksiat yang dilakukannya. Barakallahu fikum jamaah. Ternyata ada yang salah mungkin ya di terjemahan ini, di susunannya sebenarnya. Jadi yang A ini di dalam kitab disebutkan al-ishrun, yang ke-20. Jadi bukan subjudul dari yang ke-19, enggak. Tapi yang ke-20. Sedangkan B ini yang ke-21. C itu yang ke-22. Nah, mungkin bisa diperbaikin. Ya, di sini yang kedua, dampak negatif maksiat dan dosa. Sesungguhnya apa yang terjadi di Uhud itu bukan hanya karena perselisihan, tapi juga karena kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Ada berapa dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam? Tapi ternyata gara-gara satu dosa itu, Nabi Adam bersama Hawa diturunkan dari surga dan kita menghadapi kehidupan yang seperti itu. Dan iblis berusaha. Jadi kekuatan umat Islam itu di ketaatan mereka, bukan di persenjataan mereka. Ya, kita diperintahkan untuk mempersiapkan segala hal yang dengannya secara fisik menjadi kuat umat Islam. Persenjataan, ya, jumlah pasukan, strategi. Nah, tapi harus diketahui ada kekuatan yang lebih dahsyat dari itu semua. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Kita udah lihat ketika perang Badar, jumlahnya sedikit menang mereka. Apakah karena jumlah? Bukan. Karena ditolong sama Allah SWT. Karena ketaatan dan keimanan mereka. Jadi selain mempersiapkan pasukannya dengan lebih baik, tetap masalah keimanan perlu dijaga. Karena kemaksiatan itu menjadi salah satu penyebab Allah tidak menolong kita. Allah membiarkan kita sehingga musuh itu mengalahkan kita. Jadi kalau bicara jumlah pasukan musuh ini sama. 100 sama 100. Imbang nih. Persenjataan bagus. Tatkala umat Islam bermaksiat, Allah bisa membiarkan mereka dan tidak menolong mereka. Gimana kalau kondisinya umat Islam jumlahnya lebih sedikit ya, umat Islam secara persenjataan teknologi lebih ketinggalan umpamanya, ditambah lagi mereka jauh dari ketaatan. Maka kekalahan sebenarnya sudah mereka ambil. Gak usah perang pun udah kalah. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah SWT, masalah jumlah, masalah teknologi, ya mungkin kita kurang. Kita berusaha untuk menyempurnakan. Tapi kita yakin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah sudah menetapkan dia akan menolong orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Nah. Firman Allah, dan Allah telah memaafkan kalian. Seorang muslim ketika membaca sejarah perang Uhud dan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut tidak boleh mempengaruhi cinta dan penghormatannya kepada para sahabat. Karena menghadapi situasi yang sulit dan Allah telah memaafkannya. Apa yang telah terjadi biarkanlah berlalu dan kita hanya dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Mereka yang ingin menyalahkan sahabat telah terjawab dengan ayat tersebut. Kita harus menjaga kedudukan sahabat di hati kita dan memberikan hak ridho, cinta dan penghormatan kepada mereka. Kondisi ini seperti Adam alaihi salam ketika dikeluarkan dari surga, tetapi Allah menerima taubatnya dan memilihnya untuk menjadi nabi. Yang perlu kita waspadai adalah tipu daya setan. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kadangkala kita baca perang Uhud ini, oh itu sahabat memang enggak benar mereka. Mereka melakukan kesalahan menyebabkan ini itulah. Kenapa kita tidak mengatakan itu? Dan tidak boleh kita mengomentari seperti itu. Karena Allah sudah jelas-jelas mengatakan, walaqad afallah, walaqad afa ankum. Allah mengatakan, dan dia telah memaafkan kalian. Selesai. Sudah dimaafin. Jadi ketika sudah dimaafkan lalu kita mengungkit-ngungkit, penghormatan kita kepada para sahabat jadi turun padahal Allah telah memaafkan mereka. Maka ini sikap yang keliru dari seorang muslim. Yang harus engkau lakukan adalah mengambil pelajaran. Jangan sampai itu terjadi kepada dirimu. Mereka menjadi contoh buat kita. Menjadi contoh untuk umat-umat selanjutnya. Kalau kemaksiatan itu adalah salah satu penyebab kekalahan, maka jangan berbuat seperti itu. Adapun para sahabat, Allah sudah memaafkan mereka. Sebagaimana Nabi Adam AS, ya, apa perlu engkau menyalahkan Nabi Musa AS, Nabi Adam AS? Karena itu terjadi. Bagaimana Rasul SAW menceritakan tatkala Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa sempat mengatakan, anta abu nangko, bapak kami yang mengeluarkan kami dari surga. Lalu kata Nabi Adam alaihissalam, Musa, kenapa engkau mencelaku atau menegurku untuk satu masalah yang sudah Allah tetapkan? Di situ Nabi alaihissalam mengatakan, fahajja Adam Musa. Maka Musa gak bisa ngomong apa. Ketika Nabi Adam menyampaikan hal itu. Ini sudah takdir Allah. Udah terjadi. Tugasmu ambil pelajaran dari sana. Dan ini juga pelajaran buat kita jemaah. Kalau ada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Lalu kita maafkan mereka. Jangan diungkit-ungkit. Karena kau sudah maafkan dia. Dan Allah benar-benar sudah memaafkan mereka. Yang perlu kita waspadai adalah. Jangan sampai kita disesatkan oleh setan. Barakallahu fikum. Jemaah. Jadi ini yang nomor 20 ini sebenarnya nomor 23. Kemudian yang nomor yang di sini nah Salisul Ishrun. Baik, nomor 23. Di sini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan syuhada Uhud. Dan insyaAllah kita akan bahas pada pekan depan tentang kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa di perang Uhud yang menunjukkan bagaimana pengorbanan para sahabat dan perjuangan mereka, pahlawanan mereka dalam menegakkan kalimat Allah dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada yang ingin tanyakan? banyak pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Kami menikah sudah hampir 10 tahun. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak. Tapi beberapa tahun belakangan ternyata suami ketahuan suka chat sama mantannya. Dan ternyata selama pernikahan kami, suami tidak mencintai saya sebagai istrinya. Dan kemarin suami sempat ngomong bahwa ada keinginan untuk berpoligami dikarenakan tidak bisa melupakan mantannya. Alasan suami menikah dengan saya karena suami ingin membahagiakan orang tuanya. Karena suami tidak diizinkan menikah dengan orang jauh tempat tinggalnya dari orang tuanya. Tapi selama pernikahan kami, suami tetap melakukan kewajibannya dengan baik. Tapi tidak berdasarkan rasa cinta, melainkan hanya sebatas kewajiban sebagai seorang suami. Pertanyaannya, bagaimana sikap saya sebagai istri mengetahui bahwa suami tidak mencintai saya? Kedua, bagaimana menyikapi suami yang berkeinginan poligami dengan mantan pacarnya karena tidak bisa melupakannya? Karena menganggap bahwa dirinya sudah mampu secara ilmu, tapi tidak secara finansial. Tapi menurut saya, suami belum cukup ilmu. Mungkin suami belum bisa mendidik istri dan anak-anak secara benar. Masya Allah. Ya. Suami janji ada niatan untuk melupakan mantannya. Suami tidak ada niat. Suami ada janji niatan, tapi niatan Ustaz untuk melupakan mantannya. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi bingung jawabnya nih jemaah. Jadi pertanyaannya, yang pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya bagaimana mengetahui saya sebagai istri mengetahui bahwa suami tidak mencintai saya. Tidak mencintai saya. Baik. Kenapa engkau harus cari tahu dia tidak mencintai? Cinta itu bisa dibagi. Cinta itu bisa dibagi. Kadangkala kalau bicara ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa perempuan yang paling beliau cintai, beliau mengatakan Aisyah. Tapi beliau juga mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha, sudah meninggal dunia. Beliau juga mencintai Hafsah, beliau mencintai Zainab, istri-istri beliau mencintai. Jadi kalau dikatakan bagaimana tadi anti mengetahui suami tidak mencintai, anda rasa suami anti mencintai anti. Ada bagian hati dia yang bersama anti. Cuma memang, kalaupun tidak ada cinta, tidak ada cinta. Pernikahan itu tidak harus ada cinta. Bagaimana kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya? Ada seorang yang bernama Ibnu Abi Azra yang dikenal orang yang suka menceraikan istrinya. Tapi istrinya suka gugat cerai sama dia. Jadi bukan dia menceraikan istrinya, tapi istrinya akhirnya gugat cerai. Apa penyebabnya? Ibnu Abi Azra ketika nama dia itu tersebar di kalangan masyarakat yang menyebabkan dirinya malu, kemudian mungkin gak ada orang yang mau menikahkan dengan dia, akhirnya suatu hari dia bawa kawan dia Abdullah bin Abil Arqam ke rumahnya. Dia ingin ngasih tahu, kenapa kok kemudian istriku tuh gugat cerai sama aku. Dan kalau bicara gugat cerai jemaah, istri itu mengembalikan mahar, menebus dirinya. Dan mahar dulu gak kayak mahar sekarang jemaah. Dulu tuh mahar sedikit itu banyak sebenarnya. Mahar-maharnya istri Nabi sama putri Nabi berapa? Nih, mana mau tanya? Berapa? 10 ekor kambing. Ya, 400 dirham kira-kira. 40 ekor kambing. Kalau sekarang, kayaknya kalau anti minta 40 ekor kambing, susah yang mau melamar gitu. Padahal itu dianggap sedikit. Maka dulu bagaimana maharnya kebon ya. Sehingga memang akhirnya si suami ini apa ya, kemudian dia nego sama istrinya, istrinya gugat cerai, ngembalikan maharnya. Suatu hari dibawa nih Abdullah bin Abi Al-Qam ke rumahnya Ibn Abi Azra. Apa yang dilakukan oleh Ibn Abi Azra? Ini ada laki-laki yang kurang benar juga. Ibn Abi Azra ditanya, "Anshudukillah, aku meminta dengan nama Allah SWT. Engkau cinta enggak sama aku?" Pertanyaannya itu. Engkau cinta enggak sama aku? Si istri ngomong, udahlah enggak usah ngomong masalah itu, ngomong yang lainnya. Tetap maksa. Hari ini enggak cinta. Kalau tanya cinta enggak? Kalau bicara cinta, tidak. Akhirnya dia laporan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar memanggil istrinya. Lalu Umar mengatakan kepada istrinya, apakah engkau yang mengatakan kepada suamimu kalau engkau enggak suka sama dia? Kata dia, iya, Amirul Mukminin. Soalnya dia mintanya sama nama Allah, kata dia. Apa boleh aku berdosa? Iya, boleh engkau berdosa. Dalam urusan suami istri, urusan cinta mencinta ini, boleh engkau berdosa. Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sesungguhnya sedikit rumah yang dibangun di atas cinta. Sedikit sekali. Terus kenapa orang bertahan? Jadi anti sekarang melihat ini masih rumah tangganya bertahan. Kok orang masih suami istri padahal enggak ada cinta? Fa innan nas yata'amaluna bil islam wal ihsan. Tapi orang itu bergaul dalam rumah tangga mereka atas dasar Islam dan atas dasar ihsan, perintah untuk berbuat baik kepada orang lain. Kadangkala orang melihat istrinya, aduh udah tua istrinya ya. Tapi ya dipertahankan rumah tangganya. Udah cinta udah habis. Yang ada kesian. Itu. Jadi kalau dikatakan anti bagaimana, anti gak perlu tahu. Tapi anti jalanin kehidupan ini dengan arahan-arahan dari Islam dan perintah untuk berbuat baik. Nabi pernah menikahin seorang wanita yang benci sama Nabi SAW. Bayangkan. Siapa? Perempuan yang dinikahi Nabi SAW dalam kondisi dia gak suka sama Rasul SAW. Sofia. Gimana dia dinikahi sama Nabi SAW setelah peperangan. Setelah bapaknya tewas dalam peperangan itu dibunuh. Pamannya, suaminya. Lalu dia jadi istri Nabi SAW. Nabi menikah. Artinya tidak ada cinta dari Sofia ketika itu. Tapi lambat laun ya bagaimana Nabi berusaha untuk menghilangkan kebencian itu. Akhirnya pergi dari hati Sofia. Dan Nabi menjadi orang yang paling cintai Sofia. Jadi sekarang yang harus anti lakukan, tidak perlu anti tahu apakah dia cinta sama anti atau tidak. Yang jelas ada bagian cinta itu di diri anti. Kalau bicara dia mungkin tadi ya susah untuk melupakan mantannya, itu setan aja sebenarnya. Jadi memang di antara yang dilakukan iblis adalah memisahkan anti dari dia. Maka sabar anti menghadapi dia. Baik, pertanyaan yang kedua. Ustaz. Apa? Assalamualaikum. Enggak, pertanyaan yang tadi, yang tadi. Pertanyaan yang tadi kan pertanyaan yang pertama berkaitan dengan mengetahui suami cinta atau tidak. Baik, pertanyaan yang kedua. Bagaimana menyikapi suami yang berkeinginan poligami dengan mantan pacarnya karena tidak bisa melupakannya? Barakallahu fikum. Aibati fillah ya. Kalau kita bicara ini, hubungan seorang laki-laki dengan wanita itu ada batasan-batasannya. Kalau engkau tidak bisa melupakan, ini sampaikan, kalau orang tidak bisa melupakan mantannya umpamanya, ya suruh kawin mantannya. Suruh kawin sehingga kalau sudah kawin dia jadi lupa. Kadang-kadang dia digodain sama tuh perempuan. Jadi ada hubungan sebenarnya antara dua orang ini. Hubungan yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara sama suami, sampaikan kepada suami, kalau benar engkau niat poligami, sekarang engkau mulai dengan poligami yang sehat. Putus hubunganmu sama dia. Putus hubungannya sama dia. Sekarang engkau mulai, kalau memang tadi, engkau datang melamar dia ke orang tuanya. Dalam kondisi engkau harus tahu engkau memiliki seorang istri. Jadi ada poligami yang harus sehat, jemaah, supaya tidak jadi bencana kepadamu. Soalnya kadangkala tadi dengan dia dalih tidak bisa melupakan mantannya karena memang dia tidak mau melupakannya. Ada orang-orang mungkin masih cinta ya, tapi karena dia tahu sebagai seorang muslim, Anda tidak boleh lagi berhubungan sama dia, apalagi ketemu sama dia dalam kondisi yang dapat merusak rumah tangga itu. Maka buat Anda istri bersabar menghadapi itu, dia beri arahan yang positif kepada suami. Kalau memang ternyata dia gak mampu secara finansial, atau secara ilmu juga gak mampu, ya lebih baik dia menyelamatkan rumah tangga yang sudah ada daripada akhirnya dia harus menghancurkan rumah tangganya nanti karena mungkin akan ada kezaliman-kezaliman dari dia. Tapi buat istri, yang pertama kalau suaminya nanti poligami, maka engkau bersabar, jalani kehidupan ini selama suamimu tidak melakukan kezaliman, alasan kau mempertahankan akan lebih baik. Barakallahu fikum. Silakan Mbak Ami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh membanggakan suku kita masing-masing. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita jika menghadapi seseorang yang setiap kita bertemu, orang ini lebih tua ya Ustaz, itu selalu membanggakan sukunya sendiri dan merendahkan suku yang lain. Lalu sampai lebih parahnya itu, nanti tidak boleh, maksudnya keturunan apa kita itu tidak boleh menikah dengan suku ini dan itu karena begini dan begitu Ustaz. Bagaimana sikap kita menghadapi ini? Iya. Seperti ini, keadaan seperti ini Ustaz. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah ya. Iya. Ini salah satu sikap orang jahiliyah yang memang Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah yang akan tetap ada di umatnya adalah al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Ini perbuatan jahiliyah yang tetap ada di umat Nabi Muhammad SAW. Artinya ada yang melakukan itu. Bangga dengan nasabnya dia dan merendahkan nasab orang lain. Apa tugas kita? Yang pertama, dikatakan tadi orang itu lebih tua. Mungkin pendidikan agamanya rendah. Atau dia mungkin orang yang mengerti. Hanya dalam pembahasan ini dia gak tahu. Maka tugas kita menyampaikan. Kalau bicara menyampaikan itu, ya tinggal dicari cara yang paling tepat untuk menyampaikan kepada dia. Salah satunya mungkin ya, kalau kita ada buku atau kita fotokopi sesuatu tentang hadis Nabi SAW, kemudian kita kirimkan kepada dia, atau kita tanya nih ada ayah atau paman ya, anak kok dapat hadis kayak gini ayah ya, sampaikan kepada dia. Mungkin minta pendapat dia tentang hadis tersebut ya. Dan subhanallah jamaah, kalau bicara menikah, menikah itu pilihan memang. Anda gak mau menikah sama kabilah fulan. Mamanya kenapa? Ya Anda kepingin, mamanya orang Sunda, gak lah nak, cari orang Sunda aja ya. Karena dengan harapan ya bahasanya nyaman, mamanya. Jadi bukan karena merendahkan suku yang lain, tapi karena ada hal-hal lain. Itu gak masalah. Itu. Sampai ada seorang ya, Masya Allah, seorang ibu ini punya anak berapa? 7 atau berapa, 6 anaknya itu menikah dengan selain suku dia. Menikah dengan selain suku dia. Akhirnya ketika anak yang ketujuh mau nikah, ibunya ngomong, nah ibu ini minta engkau nikah sama sukumu sendiri. Artinya ibu ini udah muamalah sama orang-orang tersebut. Kenapa? Ibu kepingin punya orang yang bisa ngomong dengan bahasa ibu. Kalau dari suku sendiri. Kemudian tahu dengan tradisi tempat kita. Ada adat budaya yang memang diperbolehkan dalam agama kita yang perlu dilestarikan gitu loh. Soalnya kan kadangkala nih orang Sunda nikah sama orang Madura, mamanya. Itu kadangkala mereka punya tradisi yang berbeda gitu loh. Bagaimana menghormatin orang tua, mungkin di Sunda seperti ini, di Madura lain ya. Kemudian ibunya ini pesan sama anaknya bukan karena merendahkan suku lain, bukan. Karena kalau bicara kebaikan, di semua ada kebaikan. Keburukan, ada keburukan di semuanya. Yang mulia, yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Maka nasihat Anda berusaha untuk menyampaikan kepada dia. Tadi kalau mungkin kita gak bisa secara langsung, kita bisa tunjukkan sesuatu ya kepada paman tadi dengan harapan dia membacanya, lalu kita minta pendapat dia. Dan ada cerita ya, bagaimana seorang ibu yang ngomong sama anaknya, dia, nak, nanti kau nikah, ibu minta tidak dengan dua suku ya. Mungkin bukan karena merendahkan suku, tapi karena tradisi tadi. Jangan suku Sunda sama orang Padang dia ngomong ketika itu. Wah subhanallah, anaknya menikah dengan keturunan Sunda dan Padang. Itu Allah kasih apa dia. Kasih ya Allah, kata dia. Maka hati-hati dengan ucapan kita ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak. Ustaz, apakah yang harus kita lakukan jika kita mengetahui di suatu pondok ada penyimpangan seksual gitu, Ustaz? Iya, apa yang harus kita lakukan? baik dari pihak mahat dan apa namanya wali santri Ustaz. Ini yang tahu pihak mahat atau dari pihak wali santri? Awalnya wali santri Ustaz, akhirnya sampai ke pihak mahat Ustaz. Nah, barakallahu fikum, jamaah rahimakumullah. Bicara lingkungan yang baik itu memiliki pengaruh yang besar kepada pendidikan dan kebaikan anak-anak kita. Tapi kita juga harus tahu, di lingkungan yang baik itu kadangkala terjadi dosa di sana dan kemaksiatan. Siapa yang tidak tahu dengan lingkungan kota Madinah? Lingkungan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Ternyata di lingkungan itu ada yang berzina. Kejadian seorang wanita yang hamil dari zina, itu kapan terjadinya? Di masa Nabi SAW. Di lingkungan yang indah, ternyata terjadi gitu loh. Karena memang gak ada yang maksum orang-orang itu. Tapi apa sikapnya? Kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Yang namanya kemungkaran itu harus dihilangkan. Terjadi kemungkaran, ya harus dihilangkan, diselesaikan masalahnya. Terjadi pencurian di masa Nabi SAW, hukum itu ditegakkan. Dengan harapan, jadi pelajaran buat yang lainnya, sehingga masyarakat akhirnya jadi lebih baik lagi. Jadi banyak pelajaran dari lingkungan masyarakat Madinah pada waktu itu. Ada pencurian, kemudian ditegakkan hukum Allah SWT. Ada pembulian, ingat ketika ada yang membuli sahabat yang lain dengan mengatakan, wahai, kalau gak salah Abu Dzar ya, yang memanggil Bilal bin Rabah dengan putra wanita hitam. Ketika itu Bilal laporan kepada Nabi SAW. Nabi menyelesaikan masalah itu. Bagaimana Abu Dzar minta diinjak pipinya oleh Bilal bin Rabah. Karena tadi sifat yang gak baik ada pada diri dia. Jadi apa yang terjadi di situ, ambil pelajaran kita. Terjadi penyimpangan seksual, mamanya di situ ada yang nggak benar. Ini penyakit nih, nggak boleh dibiarin di situ. Caranya, kalau dulu ada orang yang berzina, kalau dia itu seorang yang belum menikah, belum pernah menikah, itu didera sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan. Mungkin yang bisa dilakukan adalah dikeluarkan memang dari pesantren, sampai dia ini berubah gitu. Karena tujuannya mengasingkan dia adalah mengobatin penyakit dia agar dia jadi orang baik. Maka mungkin yang bisa dilakukan pesantren adalah mengasingkan dia, mengeluarkan dia dari pesantren. Soalnya kalau sekedar dikasih tahu ya kita dikasih tahu di sana ini bentuk kita memberikan nasihat, tapi namanya orang sakit itu la yuradu mumridun ala musih. Kalau kita tahu yang namanya binatang yang sakit itu gak boleh dikumpulkan sama binatang yang sehat. Kenapa? Yang sehat nanti jadi sakit. Ini kalau bicara penyakit menular. Maka bagaimana? Yang sakit disendirikan. Disendirikan. Kalau bicara kita di negeri kenapa ada penjara, itu usaha untuk memisahkan orang-orang sakit dari orang-orang yang sehat. Nanti kalau dia sudah sehat, baru dia kumpul lagi sama yang sehat-sehat ini. Maka nasihat ana, pihak pesantren, pihak wali, murid juga harus menetapkan sikap ya. Dari semua pihak kumpul, umpamanya nanti orang-orang yang sakit itu mungkin ada tempat khusus buat mereka kalau mereka tidak dikeluarkan, tapi mereka seperti diisolasi di sana ya. Dalam masa itu mereka diperhatikan, diawasin, ketika mereka sudah sembuh dan kelihatan memang sudah bertobat kepada Allah SWT, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk dia dikembalikan kepada yang sehat-sehat tadi. Walaupun di sebagian pesantren mungkin dikeluarkan ya, yang seperti itu. Artinya pesantren tidak memikirkan untuk ngobatin dia, tapi mengembalikan kepada orang tuanya, mungkin orang tuanya yang lebih fokus untuk mengobatin anaknya. Kadang-kadang orang tua kan gak tahu sama anak-anaknya ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.